Ulang cok. Bangsat. Gitu. Ya ya ya. Ya ya ya. Seperti di anime, cintaku terewek sama anak Pak RW. Pada hati tiga, tapi pilih yang pendek karena emang resek. Seperti di anime, cintaku terewek sama anak Pak RW. Pada hati rekaman malah bikin emosi. Seperti di anime, cintaku terewek sama anak Pak RW. Pada hati tipe tapi kiri yang pendek karena emang resek. Itu lidah jago banget bersilat, katanya sahabat kenapa diembat, malah tampang udah jadi tabiat. Tiga rayu sana sini bisa lihat aurat. Lihat cewek dikit langsung disikat, tagnya Mortal Kombat di fatality sampai pucat, sampai itu juga dijilat, mudahan lu mati gak sampai akhirat. Gitu. Aku lo bingung cong, memeknya ketinggalan. Yo, memek ketinggalan, lirik gue memeknya ketinggalan. Yeah, asu Irfan asu. Seperti di anime, cintaku terewek sama anak Pak RW. Padahal titik gede, tapi pilih yang pendek karena emang brengsek. Seperti di anime, cintaku terewek sama anak. Bisa ambil ini punya gue. Lu mau kemana gue cari. Lu jalan-jalan gue banci. Goblok malah gue mangkal. Ngapain gue mangkal malah mangkal. Gue jajan di pinggir jalan. Gancol lali bajingan, aku lali pikunan. Gancol landangan setan, bajingan setan asu jingan. Yeah let's go asu raimu matamu bajingan setan asu. Yeah let's go aku wes ngeki ape mati asma jantung koroner aku ape mati bro. Let's go kita freestyle, let's go say go jine kita gantai. Let's go meriang aku beri iki meriang satu tutulan aku mangan mamaku barang yang tata jajani mangan uang anak gajal kue asu bajingan. Aku iki nyapo bisa lopo kue gak gak iso, pe aku ya seng iso. Kue arep apa mangan nyoh tak kei nyoh. Miskin, rasa guyu cok, gajingan. Let's go, sama Irfan, sama Irfan. cewek gue. Anjing, anjing, rata punya gue, bukan punya lu. Bapak gue dua, tahan mama lu. Is Chris nyembah tebu semuanya. Kontol Irfan, kontol.